Selamat datang di Exyonesia Channel, dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari liputan6.com yang berjudul Punya 6 Sikap Ini, Anda Berbakat Jadi Pengusaha Sukses. Pernahkah Anda merasa bisa menjadi jauh lebih baik dari diri Anda sekarang? Atau setidaknya Anda selalu ingin mengembangkan diri dan mencari cara meningkatkan berbagai produk di sekitar menjadi lebih baik? Jika Anda memiliki sikap dan pemikiran tersebut, bisa jadi sebenarnya Anda berbakat menjadi pengusaha sukses. Itu lantaran para pengusaha sukses cenderung dapat dengan mudah melahirkan berbagai gagasan baru demi mengembangkan apa yang sudah ada sekarang. Tak hanya itu, para pengusaha sukses juga cenderung tahan menghadapi rasa jenuh dan senang bekerja keras. Berikut ini adalah 6 sikap yang menjadi pertanda Anda siap menjadi pengusaha sukses. Yang pertama, senang mengamati dan belajar dari orang sukses. Calon pengusaha selalu tertarik pada pengusaha dan apa yang membuatnya sukses dalam berbisnis. Biasanya dirinya senang memperhatikan orang sukses, mempelajari berbagai langkah yang pernah diambil. Bahkan tak jarang Anda mengadopsi beberapa sikap dari pengusaha sukses idaman. Itu tandanya Anda berbakat jadi pengusaha sukses. Yang kedua, senang berpikir. Orang-orang yang biasanya menjadi pengusaha sukses cenderung percaya pada hukum sebab akibat. Tak seperti pada umumnya, mereka tak pernah meyakini bahwa semua hal terjadi begitu saja. Seringkali mereka memikirkan berbagai hal yang bagi orang lain bukan hal penting atau sepele. Ingat, berbisnis adalah tentang bagaimana Anda mampu keluar dari zona nyaman. Berpikir di luar pada umumnya adalah salah satu cara terbaik. Yang ketiga, memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Menjadi pengusaha tak selalu tentang seberapa tinggi kecerdasan intelektual Anda. Mengetahui bagaimana cara mengendalikan emosi juga menjadi sikap prioritas para pengusaha. Berkali-kali Anda melihat bagaimana orang miskin mampu menjadi mimpinya dan menjadi pengusaha sukses. Itu semua merupakan bagian dari kelihayanya mengelola emosi. Yang keempat, sering mendapatkan gagasan bagaimana mengembangkan produk yang sudah ada. Saat melihat berbagai produk baru, jika orang lain memilih menjadi konsumen setia, mereka yang berbakat jadi pengusaha justru memiliki gagasan untuk mengembangkannya. Setiap kali melihat produk, dirinya langsung membayangkan berbagai cara untuk membuatnya menjadi lebih baik di mata konsumen. Yang kelima, tidak takut memimpin dan berani tidak populer. Banyak orang ingin populer demi merasa dihargai dan dihormati. Sebaliknya, orang yang berbakat menjadi pengusaha sukses tak tergiur untuk menjadi populer dan tidak takut untuk memimpin dengan tegas. Mereka akan menunjukkan kualitas dirinya tanpa peduli bagaimana orang lain akan menilainya. Yang terpenting bagi dirinya adalah dengan memimpin dengan baik. Yang keenam, menjaga pola kerja. Para pengusaha handal mampu jatuh cinta pada konsistensi kerja meskipun hal tersebut sangat membosankan. Dirinya juga selalu mampu menjaga rutinitas meskipun itu berarti harus bekerja dengan kerja keras setiap hari. Jika Anda memiliki keenam sikap tersebut, siap-siap saja. Itu berarti Anda memiliki bakat untuk menjadi pengusaha handal dan sukses di kemudian hari. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini, dan silakan cek link deskripsi di bawah ini untuk membaca artikel tersebut di liputan6.com. Salam sukses!